Ku tahu dirimu bersedih, tersakiti. Ku tahu hatimu menangis sesakit-sakitnya. Namun rasa sakit itu akan pergi. Aku membawa cinta, cinta sejati. Ku mencintaimu, sangat mencinta. Ku menyayangimu sepenuh jiwa. Tak pernah tersirat tuk sakitimu, tuk tinggalkanmu. Lupakan semua sedih dan luka. Buanglah semua cerita lama. Kau pasti bahagia, lupakan dia. Kini ada aku. Namun rasa sakit itu akan pergi. Aku membawa cinta, cinta sejati. Cinta, ku menyayangimu sepenuh jiwa. Tak pernah tersirat tuk sakitimu, tuk tinggalkanmu. Lupakan semua sedih dan luka. Semua cerita lama. Kau pasti bahagia, lupakan dia. Kini ada aku, yang mencintai.